ana bedane. Spesial lo Magus, kalian nyonya. Wuh. Karapane campur sarian ya, Cem. Lagune tempo dulu sing iso nyanyi nyanyi bareng-bareng. Bersama Aksan Video Shooting dan kawan-kawan Blend Audio Sound System. Senja telah tiba, mentari